rawan sikapmu di balik kemelut. Dia mau aku di tabir megah-megah, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan dirimu. Aku yang cantik.